Bismillahirrahmanirrahim. Mu'ayyinatul mudhari'i lil istiqbal. Hal-hal yang menentukan zaman fi'il mudhari ke zaman istiqbal. Jadi kalau sebelumnya yang menentukan zaman hal, sekarang yang menentukan zaman istiqbal. Yang pertama asinu. Nahwu asin maksudnya huruf sin ya. Nahwu saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Ini ayat Al-Qur'an kalau tidak salah ya. Orang-orang yang zalim mereka kelak akan mengetahui. Jadi sin ini ya terjemah mudahnya ya kelak. Mereka kelak akan mengetahui di mana mereka kembali. Di mana tempat mereka kembali. Maksudnya ya neraka ya. Jadi mahalus syahidnya ini ya'lamu ini ya. Ya'lamu fi'il mudhari, kemudian karena ada sin di depannya, maka fi'il mudhari ini zamannya tidak bisa lagi zaman hal, tapi tertentu ke zaman mustakbal. Yang kedua wa saufa, nahwu saufa tandamu ala kasliknya. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesali, kamu akan menyesal atas rasa malas yang kau miliki. Kasrik ini ya rasa malas ya. Ini mahalus syahid lafaz tandamu. Jadi qaidul asasiyah ini contohnya contoh buatan dari penulis ya. Jarang maksudnya kalau memang ada ayat Quran ya ayat Quran, ada hadis-hadis, ada syair ya syair, tapi tidak jarang juga menggunakan contoh atau memberi contoh buatannya sendiri ya. Contohnya seperti ini. Contoh-contoh yang motivasi, contoh-contoh yang apa tentang seputar akhlak dan lain-lain ya. Kalau kamu malas, kamu nanti akan apa menyesal. Ini tandamu fi'il mudhari dan tidak bisa berzaman hal ya, karena ada saufa di depannya. Jadi kalau sudah ada saufa berarti fi'il tandamu ini terkhusus zaman mudhari. Wa nawasibu dan amil nasab. Beberapa amil nasab. Amil nasab ini juga termasuk yang menentukan fi'il mudhari' ke zaman mustaqbal ya. Nahwu layan jaha al-kasul. Tidak akan sukses, tidak akan berhasil orang yang banyak malasnya. Jadi kasul ini tidak sekedar malas tapi banyak malasnya. Ini sigot mubalaghah ya, memiliki arti yang lebih. Tidak akan sukses orang yang selalu malas. Jadi mahalus syahid kata yanjahu ya. Ini fi'il mudhari karena sebelumnya terdapat huruf lan ya. Huruf lan ini termasuk amil nasab, maka terkhusus ke zaman istiqbal saja. Yang keempat al jawazimu amil jazm ma ada lam wa lamma, kecuali dua amil yaitu lam dan lamma. Jadi seluruh amil jazm kecuali dua amil ini itu termasuk sesuatu yang mengkhususkan zaman fi'il mudhari menjadi zaman mustaqbal. In apa ini? Fallahu yaqla'uka. Ini di layar saya tidak kelihatan ya. Biri ayatihi. Contohnya di sini intu safir fallahu yaqla'uka biri ayatihi. Jika kau pergi, Allah akan menjagamu ya dengan penjagaannya. Jadi yaqla'u ini artinya ya menjaga. Ini kata tu safir fi'il mudhari yang didahului in ya. Ini amil jazm. Menjazmkan dua fi'il ya. Jadi kata tu safir ini zamannya atau waktunya adalah mustaqbal. Wa nun taukid, dua nun taukid. Dua nun taukid ini maksudnya nun taukid yang tasdid dan yang sukun. Yang tasdid namanya thaqilah ya, yang sukun namanya khafifah. Nahwu la yusjananna wa la yakuna minas shagirin. Ini contohnya. Ini ada kata yusjanu ya. Yusjanu kemasukan nun taukid menjadi yusjananna. Maknanya sungguh nanti engkau akan ditahan atau dipenjara. Walayaku naminas sogirin, dan dia akan dipenjara dan dia akan menjadi atau termasuk dari orang-orang yang hina. Ini kalau tidak salah Nabi Yusuf ya, kalau tidak salah ini surat Yusuf. Jadi kata yusjanana ini fi'il mudhari, dan yakuna ini juga fi'il mudhari. Ini yakuna ini sebenarnya ada non taukid ya, non taukid khafifah yang sukun, tapi non itu diganti dengan alif. Itu nanti pembahasannya di bab belakang mungkin ada mungkin. Jadi dua fi'il ini karena kemasukan non taukid, maka zamannya adalah mustaqbal. Jadi dua non taukid itu sudah terwakili oleh satu ayat ya, karena ada satu ayat ini. Yang pertama non taukid fakilah, yang kedua khafifah. Wadatu taraji, dan alat atau apa itu, kata atau huruf untuk taraji. Taraji itu ya mengharapkan sesuatu yang diinginkan. Nahwu la'alli ablughu qasdi, semoga aku mencapai tujuanku. Qasdi ini ya tujuan atau cita-cita atau harapan atau apalah. Pokoknya ucapan la'alli ablughu qasdi ini adalah ucapan orang yang berharap agar dia berharap supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata ablughu ini fi'il mudhari ya, karena setelah ala, setelah la'alla ya, la'alla, jadi ini la'alla dan ditambah dengan ya mutakallim ya, jadinya la'alli, la'alli, ini mestinya ada titiknya. La'alli ablughu qasdi. Jadi ablughu ini zamannya atau waktunya adalah waktu istiqbal. Wa'alam annal mudhari yata'ayyanu lil istiqbal mata tadhammana talaban. Nahwu yarhamukallah. Kemudian ada satu tambahan lagi, satu tambahan keterangan ya. I'lam ini pemberitahuan ya. Fi'il mudhari itu zamannya bisa tertentu ke zaman istiqbal kalau fi'il mudhari mengandung tolab. Tolab ini isinya bisa bermacam-macam ya, bisa perintah, bisa larangan, bisa doa dan lain-lain ya. Isinya apa ya, kalau tidak salah 8 atau berapa itu, ada nazomnya itu. Murwanha wasal wa'arid lihat dihimi, gimana saya lupa, sudah lupa saya, sudah lama tidak apa tidak baca kitab nahwu. Contohnya yarhamuka. Jadi fi'il mudhari itu sebenarnya tidak punya makna tolab. Tolab itu maknanya fi'il amr, fi'il nahi dan lain-lain ya. Tapi kadang fi'il mudhari punya arti tolab. Jadi makna aslinya tidak tolab tapi digunakan untuk tolab, untuk berdoa. Dalam contoh ini berdoa ya. Jadi yarhamuka itu artinya semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberi kasih sayangnya kepadamu. Jadi makna semoga itu kan sebenarnya tidak ada dalam fi'il mudhari, tapi dalam contoh ini fi'il mudhari mengandung kata tolab. Kalau fi'il mudhari mengandung kata tolab berarti zamannya adalah zaman istiqbal. Semoga bermanfaat ya.